Boleh kita meninggalkan ajaran Rasulullah. Boleh kita berpegang dengan syariat. Ya. Menyelisih prinsip uslub. Orang wali Allah boleh meninggalkan sholat. Boleh melakukan kemaksiatan. Boleh berzina. Masih disepakati. Menyelisih prinsip. Ya. Karena prinsipnya apa? Orang wali harus berpegang dengan prinsip. Nah. Maka barang siapa menyelisih prinsip ini? Falaysa min awliya'illahi subhanahu. Maka dia bukan termasuk wali Allah yang Allah perintahkan untuk dia. Bal imma an yakuna kafira wa imma an yakuna mufarriqan fil jahli. Orang tersebut tidak lepas dari dua keadaan. Apakah dia setelah kafir tergantung penyimpangannya, ya? Atau dia itu adalah orang yang jahilnya sudah terlalu lama. Jahilnya sudah terlalu lama. Baik. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَغْلُطُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. Dan banyak orang salah dalam hal ini. فَيَغْلُطُ فِي شَخْصٍ أَنَّ وَلِيَ اللَّهِ وَيَظُنُّ أَنَّ وَلِيَ اللَّهِ يَقْبَلُ مِنْهُ كُلَّ مَا يَقُولُ. Kapan dia menyangka bahwa seorang itu wali Allah, ya, diterima setiap apa yang diucapkan oleh Allah. Nah, ini fitnah. Dari pintu inilah, ya, berkembang syirik. Ya. Nah, lalu pintu inilah masuk segala macam murakat, bid'ah dan yang lain sebagainya. Coba siapa yang melestarikan, ya, Maulid Nabi? Siapa yang melestarikan ulang tahun kematian haul? Kalau bukan orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali, tanpa dicatatkan kembali ajarannya dengan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya benar. Kembali. Ya. Antum syuhadatul ahli al-ard. Antum semua adalah saksi Allah di muka bumi. Setiap kita punya. Ya. Na'am. Maklumat tentang hal yang demikian di lingkungan kita masing-masing dan berkenaan dengan orang-orang yang, ya, dielulukan, ya, oleh pengagumnya. Sehingga mereka dinobatkan sebagai awliya, melegalkan praktek kesyirikan, ulang tahun kematian, haul, ya, di atas kuburan pusara orang-orang saleh, ya, yang lebih besar pelayanannya daripada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Anda melihat, ya, orang-orang berkumpul pada ulang tahun kematian seorang tokoh agama di banyak tempat yang keramaian lebih keramaian kalau ada lagi bahkan hewan yang dikurbankan dalam, ya, upacara haul tersebut terkadang lebih banyak daripada hewan yang dikurbankan dalam apa? Bahkan berapa banyak kambing yang dipotong, kerbau yang disembelih, sapi yang dikurbankan dalam acara dan seperti itu. Yang mana itu semua enggak sampai kalau acaranya enggak benar. Kalau acaranya enggak benar. Enggak usah jauh-jauh, ke Jawa, ke Jakarta, ke Tebaran, ke tempat-tempat. Kalau kita mau benar. Dan ikhwan, barakallahu fikum, da'wah salafiyah, da'wah al-sunnah, adalah da'wah salafiyah. Adalah da'wah tauhid. Nah, kalau belum seorang sunni salafi tergerak hatinya, bergetar hatinya, gemetar ketika dia melihat kesyirikan, wallahi bukan salafi. Nah, tapi biasanya kan kita pengingkaran kita dan porsi pengingkaran kita terhadap hizbiyyin, ya, itu lebih besar daripada pengingkaran kita kepada syirikan. Dan ini keliru. Mereka ada bagian dari akan tapi dapat tauhid itu setiap dalam setiap masalah ini sih ada dari setiap masalah. Nah, dan kalau antum ingin melihat, ya, coba data berapa banyak prosesi apakah perkawinan, upacara-upacara yang dalam masyarakat, dan yang lain sebagainya, yang berisikan sangat penuh dengan praktek-praktek syirik. Lalu contohnya acara perkawinan juga. Dari masyarakat Jawa biasa ada minyak telur. Allah maha kebenaran. Kenapa ini? Allah maha kalah dari masyarakat mana? Ada kan? Tabur beras. Allah maha kebenaran. Itu pertanyaan. Tidak lepas. Apakah hal tersebut syirik akbar atau syirik asghar? Atau hal tersebut merupakan suatu kebebasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan di dalam hati. Tapi ini terus setiap tahunnya, setiap masanya, kapan ada pernikahan, terus berulang tanpa ada pernikahan. Cuma tidak dipungkiri bahwa ada profesi profesi tersebut ada keyakinan-keyakinan yang tidak lepas dari dua kesyirikan. Apakah syirik akbar atau syirik asghar? Nah. Tapi Al-Sunnah seolah-olah tidak terusik dengan demikian. Hidup di antara banyakan kaum muslimin yang sibuk dengan acara-acara kesyirikan tersebut dan kebiasaan-kebiasaan kesyirik tanpa mendakwahi mereka, sungguh-sungguh mengajak mereka kepada tauhid. Seperti ini, ya, harus kita bangkit dari perhitungan. Sunnah sebelum yang lain, itu apa? Kalau bukan tauhid, tidak ada sunnah kita miaranya syirik. Tidak berpakaian yang semata kaki. Karena Rasulullah perintahkan. Tidak ada sunnah-sunnah yang lain yang kita jaga. Tanpa ada sunnah tauhid yang menjadi asas. Coba. Tapi kan biasanya kita lebih betul. Ada sunnah-sunnah yang bawah. Tapi ini masalah tauhid. Umumnya itu. Bahkan kalau mungkin dia pernah bertanya kepada kita yang belum begitu memahami kepada siapa yang belum memahami tauhid dengan benar, segera berbagi dulu bahwa pengakuan buat dirinya sadari al-sunnah tanpa tauhid itu pengakuan yang tidak ada manfaat, karena al-sunnah itu dibangun di atas at-tauhid. Dan itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang berapa dan mana mati. Lalu yang tadi, insyaAllah kita bisa bertemu. Ini ada beberapa pertanyaan dari ikhwan. Pertama, Ustaz ada ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi terkadang jawabannya adalah kita. Bagaimana kaitan pengaruhnya dengan akidah Islam yang benar? Tuhan selalu menjawab doa kita. Allah selalu menjawab. Ini ungkapan yang benar. Karena doa seseorang, terkadang Allah kabulkan. Terkadang Allah tidak kabulkan. Dan Allah ganti dengan yang lain. Dan terkadang Allah tunda. Nah, jadi ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa Taala itu selalu menjawab seseorang. Ini ungkapan yang benar. Bila seorang berdoa, doa kejelekan kepada saudaranya, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Doa yang zalim tidak dikabulkan oleh Allah. Seorang doa, ya Allah, berikan saya gunung emas, besok saya mau naik, ya Mercedes Benz. Nah, ini ungkapan seperti ini lah, ya, tidak benar, ya, dalam kebenaran apa. Nah, melainkan seperti yang dikatakan, bahwa yang besar doa, ada yang dikabulkan, karena Allah tahu bahwa yang lebih baik adalah yang lain bagi si hamba. Ya. Dan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunda, ada Allah ganti dengan pahala, ya, di akhirat pula. Allah Ta'ala ala wa'ala. Apa peran kita dalam mencegah kristenisasi? Bagaimana yang terjadi daerah-daerah bencana dan kantong-kantong kemiskinan? Wallah, sungguh demi Allah, kalau kaum muslimin paham akidah tauhid yang benar, kristenisasi tidak lakukan. Maka yang wajib bagi setiap kaum muslimin berikut dakinya adalah mendakwahkan tauhid kepada kaum muslimin dan bincang dalam mendakwahkan dan tidak dan jangan mau disibukkan dengan yang lainnya. Karena ini sirah merupakan garis dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak benar dikatakan bahwa ya, orang-orang itu masuk dalam agama Kristen pindah agama dikarenakan kemiskinan. Wallahi para sahabat ya, di antaranya Mus'ab bin Umair, kapan itu dia tak punya? Kalau dia tak punya, bukan dalam sebuah hadis yang wakil bin Rasul berada. Kalau itu tutupi kepalanya, maka kelihatan kakinya. Wain wakil bin Rijlah pada Rasul. Kalau ditutupi kedua kakinya dengan kapan tersebut, kelihatan kepalanya. Ada di kita yang miskin sampai ke sini, kapan aja tak sampai ini. Nah, itu adalah sahabat dikarenakan akidahnya yang kuat dan dahsyatnya dakwah kepada kesyirikan dikala itu, dan mereka adalah orang ahli hadithu ahli bil kufri, orang-orang yang baru masuk Islam kata akidah bersama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana diiming-imingi jabatan, diiming-imingi ya, kekayaan, dan para sahabat yang ini disuruh untuk pindah agama, tapi karena akidahnya kokoh, jadi bukan ekonomi yang harus digalakkan untuk mencegah kristenisasi. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, meningkatkan ekonomi umat itu baik. Akan tapi yang paling besar porsinya tidak bisa. Maka ikhwanna, ya, bahu-bahu dalam menyebarkan akidah tauhid, ya, dan lebih besar semangatnya dalam menyebarkan akidah tauhid daripada yang lain. Al-Hizbiyun, kenapa mereka jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut? Jawabnya satu, karena tidak mengenal tauhid. Kalau mereka mengenal tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid, mereka adalah orang yang paling cinta kepada tauhid. Walaupun di awalnya mungkin dia tidak mau mengaku bahwa saya ini salah sama sebenarnya. Tapi besok insyaAllah dia akan dapat membawa kita dalam keberadaan. Jangan kita beli. Kenapa jatuh ke dalam penyimpangan yang demikian, sehingga ikut dalam acara-acara khuruj, mendatangi kuburan-kuburan dan yang lain sebagainya? Jawabnya satu, karena halal dalam tauhid, cacat tauhid. Nah, penyimpangan dan kemaksiatan yang ada dalam masyarakat mana lebih besar? Kemaksiatan yang ada di zaman sekarang dan kemaksiatan di zaman Nabi. Jawabnya kemaksiatan di zaman Nabi semua. Kemaksiatan di zaman Nabi bukan sekedar budaya tapi agama. Seorang anak mengawini ibunya. Kalau di kita baca di koran, kita masih berperangah dan menganggap bahwa itu adalah hukum. Ya, ada lembaga dari pemerintah, kepolisian yang ya, serahkan untuk mengusut atau menyelesaikan kasus itu. Orang yang diaduni dan lain sebagainya. Tetapi di zaman Nabi SAW, itu menjadi kebiasaan masyarakat. Tapi apa yang Rasulullah SAW lakukan? Yang beliau lakukan dipegang raksul masalah. Inti masalah. Tarik. Apa inti masalahnya? Kesyirikan. Tarik kesyirikan yang lain yang ikut. Semuanya beres. Ya, gak ada lagi perzinaan, gak ada lagi korupsi. Ya korupsi, ya, nah, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Karena pangkalnya juga. Dan kebanyakan kelompok-kelompok Islam dalam ini tersesat. Sebagai penyangka bahwa mengangkat derajat umat dengan ekonomi, sehingga sibuk membuka fakultas-fakultas, dibuka jurusan ekonomi Islam. Ya, sekian ratusan juta bahkan miliaran rupiah disumbangkan. Ya, yang demikian. Dan tidak kurang bahkan puluhan dermawan untuk menyumbangkan hartanya di sini. Tapi dakwah itu tauhid. Ya. Apa ada orang yang berkhidmat untuk dakwah tauhid? Kecuali orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan agama Allah Subhanahu wa Taala. Berjalan dengan ketakutan. Dan seperti itu kan? Sebagian lagi menganggap bahwa mengangkat derajat umat lewat politik. Maka sibuk, ya, setiap ada bencana, ya, langsung kirim putusan. Bantuan belum datang, bendera di luar sudah sampai. Bantuannya mengibarkan benderanya dua sudah sama tinggi. Nah, tujuannya untuk mengangkat derajat Islam. Niat yang baik, tetapi jalannya yang salah. Dari situ dia apa yang akan tauhid. Kenapa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Kita nggak akan selesai dari cara sana. Berhukum mati. Boleh kan menahan untuk dalam sholat? Boleh nggak? Tergantung. Ya. Jawabnya tergantung. Kalau memang bisa ditahan, seorang biasanya kentut karena kentut, sehingga tidak mengeluarkan dia dari kekhusyuan, dan kekhusyuan wajib. Tak boleh. Tapi kalau mengeluarkan dari kekhusyuan sehingga itu sama. Ya. Kalau sehingga sakit-sakit, dia menahan. Ya. Menahannya maka yang demikian tidak boleh. Ya, hendaknya dia keluar dan menggunakan hati. Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la salata bi hadrati ta'amin wa la ruwa yudafi'uhu al-aqdatan. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan ketika seorang sedang menahan, apakah tahan ya, yang akan keluar dari depan atau dari belakang. Bagaimana cara melakukan hari-hari bayi setelah bayi dilahirkan? Dikubur, dibuang, atau bagaimana? Atau gimana kalau kita taruh dalam kaleng, kemudian ditanam dan ditaruh lilin di atas? Coba, tepat dengan hari-hari bayi. Dalam hari berapa yang dilahirkan? Berapa banyak hari-hari ditanam? Berapa banyak praktek disyirikan? Kalau muslimin, ada jalan. Dia terkejar, gimana? Gara-gara hari-hari bayi, seorang bisa hilang keislaman. Maka orang dalam kutu ini adalah orang yang sayang kepada orang muslim. Nah, ya. Ditaruh lilin di atasnya, atau ditaruh benda-benda yang lain, yang berisi keyakinan-keyakinan. Nah, kecuali kalau misalnya ditanam dengan tujuan agar tidak dimakan binatang, boleh mana? Tanam yang dalam sana, ya, pendek-pendek. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan, kalau ini dimakan binatang, nanti si bayi juga ya, ikut sakit, dan yang lain sebagainya, yang kami tidak pakai dalam masyarakat kita, maka keyakinan-keyakinan tersebut, ya, apakah syirik akbar? Syirik besar. Kalau keyakinannya bahwa dengan peristiwa tersebut, misalnya hari-hari bayi itu dimakan sama binatang buas, dimakan sama kucing, itu kucing bukan binatang buas ya, dimakan sama anjing, maka si bayi itu celaka. Apakah langsung atau nanti di masa tuanya? Terbeda dengan sebetulnya, tanpa ada kaitannya dengan Allah. Makanya ini syirik besar. Syirik besar. Tapi kalau dia yakin itu hanya sebagai sebab, peristiwa itu sebab nanti si bayi akan celaka di masa tuanya atau secara langsung ketika peristiwa itu terjadi dan yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala, maka syirik as syirik asma sama dalam masalah iman. Ya, ini hal yang terus ditekankan agar benar-benar paham iman, pengelaris dan lain sebagainya, ya, tolak bala yang ditanam di rumah ya atau di loteng rumah atau ditaruh di kepinggang, diselipin di dompet, ya, obat jantung dan lain sebagainya, itu semua tidak lepas dari syirik asghar atau syirik akbar. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Kalau keyakinan bahwa benda tersebut berfungsi, apakah menolak bala atau mendapatkan kemanfaatan dengan sendirinya, makanya itu apa? Syirik besar. Gara-gara kertas yang diisi ayat-ayat Al-Quran dengan rumus-rumus yang tidak dipahami kecuali oleh jin, ya, seorang gila keislaman. Nah, atau syirik asghar kalau keyakinannya bahwa benda-benda tersebut sekedar perantara asbab. Dan ini yang kebanyakan. Kalau kita dapetin di gerobak-gerobak orang tukang ya jamu, tukang somai, ada misalnya stiker jin, ya, ada meme kecil, ada bintang, kiranya apa ini Pak? Oh biasa, penglaris dari kiai, ya, apakah di Wonosobo, apa dari Wonosobo, atau dari mana pun di belakang Nusantara itu, dari pondok pesantren ini Pak, itu dari mana? Ya, yang ya, menggajakan dan mempromosikan semua. Sayangnya justru adalah orang-orang yang dikenal apa tokoh agama. Itu dia. Kalau kita tanya mereka, mereka pasti akan bilang yang beri rezeki adalah Allah. Ini cuma sebab. Nah, apa yang kita beri sih? Kita sih. Allah. Ya dibuang, dikubur. Ya, ada yang disebut dibuang, dikubur. Tanpa ada keyakinan dia. Bagaimana menurut syar'i mendirikan masjid dengan bermegah-megah seperti Depok ada masjid berkubah emas, bolehkah? Ini keterlaluan. Ya. Emas buat kubah, sedekah untuk fakir miskin, untuk dakwah pada tauhid, ada abdul, jauh bermanfaat. Ya. Untuk kegiatan dakwah, ilallah dan lain sebagainya. Adapun masjid, Nabi SAW mengatakan bahwa bermegah-megahannya manusia dalam membangun masjid itulah tanda menjelangnya hari kiamat. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yas'a'a sayatabana fil masjid." Tidak akan datang hari kiamat sampai orang-orang bermegah-megahan dan berlomba-lomba dalam kemegahan masjid. Ini pakai kubah emas yang itu ya dengan kemegahan yang lainnya. Itu semua lah, ya. Nah, tanda dari tanda-tanda datang dari kiamat yang semakin dekat. Bolehkah kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Zakaria AS seperti dalam surat Al-Baqarah? Boleh. Boleh dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Ini hukumnya boleh insyaAllah. Ya. Atau sholat di masjid yang ada kuburnya, bagaimana kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut, benar sholat yang tidak sah, bagaimana batasan masjid tersebut, tolong jelaskan. Pada umumnya bahwa, apabila masjid tersebut di dalamnya ada kuburan, ya, di jalan Pangeran Jayakarta, ya, di kota sana, ada sebuah masjid, ya, di tengah-tengahnya kuburan. Dan di samping masjid, masjid juga kuburan di dalam, maka nggak sah ini hukum. Ya. Tapi kalau kuburannya di luar masjid, maka insya Allah sholat sah. Tapi yang aula, yang utama, ya, kita sholat di tempat di sebuah masjid yang jauh dari kuburan. Tidak dicari lama-lama menutup jalan kepada kesyirikan, karena demikian merupakan pintu dari pintu kesyirikan mengagungkan kuburan. Dan bahkan dalam ya, pengertian keislaman masyarakat kita umumnya, ya, justru kalau orang saleh meninggal dunia, yang akbar adalah dikuburkan di dalam masjid. Ini pengertian yang salah. Bahkan bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dari Malaysia ada perempuan dan panitia mengucapkan maaf karena